pulang malam. Saat insan yang lain tertidur, namun dengan setia ku buka pintu hati untukmu. Walau tercium anggur merah di bibirmu, tiap malam selalu saja kau begini. Tanpa mau mengerti hatiku yang dengan setia menanti dan tak lupa berdoa demi untukmu yang tersayang, yang tercinta. Apakah kurangnya dari diri ini? Seutuhnya bukankah ku milikmu? Dan juga ku tak pernah meminta lebih darimu. Hanya satu ku pinta, sifatku hanya satu ku inginkan, sayangi daku. Tiap malam selalu saja kau begini. Ku inginkan sayangi